ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Apa yang harus dilakukan agar bacaan Al-Quran dapat menyembuhkan hati? Ya, pertama dia luruskan niatnya dulu dalam membaca. Kemudian yang kedua, dihadirkan keagungan Allah. Kemudian yang ketiga, dihadirkan keagungan Al-Quran. Ya, dan ini dua hal ini, keagungan Allah dan keagungan Al-Quran, dia harus ambil sebab-sebabnya untuk bisa sampai ke sana. Kemudian yang ketiga, dia pahami ayat yang dia baca. Dia tadabburi maknanya. Kemudian yang kelima, dia amalkan kandungan dari ayat yang dia baca. Dan yang keenam, dia selalu berdoa kepada Allah agar diberi hati yang khusyuk dan dijauhkan dari hati yang tidak khusyuk atau hati yang mati. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.